Yohanes pasal auno. Naliu etu nalau mo Yesus pakari sambote rano Galilea to nyuli wou rano Tiberias. Nadempu tau nantuki ia. Sabarani kita iramo tandai-tandai toni poguma toni povia na rijai tau-tau na jua. Narata ri sambote rano nantende mo Yesus ri saungu buluna pada risetu ia neka toko ante anak guruna. Tempo itu namusu mo eo bete paskan to Yahudi. Tempo Yesus nantangwa karinta lilina, nikita na tau dea naratan pakarijaina. Pada nyulinaka i Filipus. Riumbara kalauta, mangoli pangkoni rabai ka tau dea ei. Ninjani Yesus mami monua para povian angina, tapi nyulina i vetu ala mumba uji i Filipus. Nesono mo i Filipus. Roti olina, ratumpe kadoi salaka, na amagana rakonin tau dea ei. Nauda murabagi, kaira agambau sakedi. Pada nanguli mo sambaa anak guru nantanina, tono sanga ka Andreas sampe subuh i Simon Petrus. Disei, naria sambaa ngana langgai, no baku limau nguruti, pada romba abau. Tapi nuapa batuana itu, katau-tau ibetu kadean. Nanguli mo Yesus. Pakau mo ira pura-pura mekatoko. Ripeto etu na dea kawoko. Jadi tau dea etu neka toko pura mo ribungung gavoko etu. Kadea nulanggai risetu kira-kira liman jo bumbaa. Naupu etu Yesus nangala roti pada nyuli na tarima kasih ka ala tala. Pada ni tibo-tibo na roti etu katau dea to neka toko risetu. Ivetu vau nipo via na ante bau. Pada tau dea etu nanggoni sampe na basa. Sangga na basa pa ira, nanguli mo Yesus ka anak guruna. Pasiromu komi pura mo labi-labi nuroti ante bau etu. Nee sampe Maria torata jiaka. Jadi ngari limau nguroti to nikonin tau dea etu, ni pasiromu ira labina na polu pasam pulu rotonda. Sangga nikitan tau dea tandai to nipoguma, to nipovia Yesus etu, no tesa mo ira. Mpu-mpu, ia etu mo nabi, toni sarumaka tamarata di dunia ei. Ninjani Yesus ira, no patuju marata mempasu ia, ma jadi magau ira. Jadi nelai mo ia njambaana, ngarijai ira, nan tendem pakari buluna. Tempon toro na vengi, no tua mo anak guru Yesus ngari buluna, na laum pakari vivirano. Padene savisa kaya mo ira, alame votem pakari ngata Kapernaum. Tempo na vengimu, Yesus da apa narata rijai ira. Pada narata mo poeri naramboso, sampai na bete mo balumba rararano. Tempo ira no sakaya kira-kira 5 atau 6 kilo, ira nanggita Yesus no lumako ribundung kue itu, nanto tuaka sakaya ira. Nanggita itu, naik kamu rara ira. Tapi nanguli mo Yesus ka ira. Ne, Meika, aku Yesus mo ei. Nangepe itu, ira nantarima ia riala sakaya antena damba rara. Padeka liu-liu na sampo mo sakaya ira ripeto'o toni tunggai ira. Nayong padondona tau dea todana ria risambote rano itu, nantora aga saungu sakaya risetu yovi. Padeni tora ira Yesus daane savi sakaya mpasangganinggani ante anak guruna. Aga ira toni savi sakaya mpakarisambote na. Tempo itu narata mo sakaya-sakayan tanina ngaringata Tiberias na sampo na mosu peto ira pura-pura nanggoni roti toni posambaya ipue. Sangga ninjanin tau dea Yesus ante anak guruna da amana naria risetu, ira voune savi sakaya na laum pakaringata Kapernaum mangelo ia. Tempo tau dea no sintomu ka Yesus risamboterano itu, ira no pekutana ia. Guru, ipia mo komi naratari sei. Nesono mo Yesus. Aku pumpu no tesa ka komi. Komi nangelo aku, sabana komi nanggoni roti sampe nabosu. Daa sabana komi nangginjani patuju tandai toni pokuma toni povia ku etu. Ne komi agamo karaja mangelo panggoni, to masalisa mopu bumavau. Akina komi mo karaja mangelo panggoni to daa mavau, to mamala mumbabai katubua mabelo, sampai rika saya-sayana. Aku ananu manusiamo, to membawai panggoni etu kakomi, sabana aku mo to nionggotaka ala tala mo via itu. Pada ne kutana mo ira kaya. Mapa masih pato rapo via kami. Ala kami mo via to nikonoa ala tala. Ne sono mo Yesus. Ivei mo po via to nikonoa ala tala. Para saya mo aku to nipakauna. Pada nanguli vo mo ira ka Yesus. Ane ivetu, tandai noa para po via kami. A kami mamala manggita, pada mempara saya kami, povia noa para povia kami. Tempo totua kami ngaulu, naria rikara babaina, ira nanggoni roti to ni ulimana. Eba to ni tulis irara buku nagasa, ibei. Ia nom babai roti ngari suru gara koni ira. Nanguli Yesus ka ira. Aku mpumpu uno tesa ka kami. Da imusa ngaulu to nom babai ka kami roti ngari suruga. Tapi umaku to nombabai ka komi roti to mpumpuung gari suruga vei-vei. Sabana roti to nopuung gari jai ala tala, etu motona naung gari suruga, pada nombabai ka tubua ka manusia riara dunia. Nanguli womo tau dea etu. Ana ivetu guru, baika kami mo roti etu eo-eo. Nanguli mo Yesus kaira. Aku ei mo roti to mombabai ka tubua etu. Isema-sema maratari jaiku, da mana mauro pada isema-sema mumpara saya aku da mana mabai tambolona sampai rika saya-sayana tapi eba to nyuli ku ka komi pania na upa komi nang kita aku komi da apa numpara saya aku pura-pura tau to nibai umaku ka aku kana marata rijaiku pada isema-sema marata rijaiku kana ku tarima da antoto ku kuara sabana patuju ku mana unggari suruga. Da ala mumpovia dota kumboto, tapi ala mumpovia nuapa to nipodota ala tala to numpakau aku. Pada ivei mo dota ala tala to numpakau aku, alanggari pura-pura tau to nivai naka aku, da amaria samba ato malipo. Ira pura-pura kana kupakatuku bali rikau punu dunia. Ivei mo dota umaku, ala pura-pura tau to manggita aku anana, pada mumpara saya aku, kana mumbarata katubua mabelo sampai rika saya-sayana pada ira kana kupakatubu bali rikau punu dunia. Nang epete sa itu no kaga gutu-gutu mo tau-tau to Yahudi risetu sabana Yesus nanguli. Aku ei mo roti to nana unggari suruga. Nanguli mo ira sambaa bo sambaa. Iveno, daya ei Yesus ana Yusuf ninjani tapura indo bo umana. Iveno sampai ananguli i anana unggari suruga. Nangepe itu nanguli mo Yesus kaira. Nee komi mo kaga gutu-gutu sambaa bo sambaa. Da aria sambaa mamala maratari jaiku. Ane umaku tonong pakau aku da amanggeni iram pakari jaiku. Pada isema-sema to maratari jaiku. Kana ku pakatubu bali rikau punu dunia. Riara buku nabi-nabi naria nitulisi ivei. Tau pura-pura kana rapatuduki ala tala. Jadi isema-sema to mangepe pepatuduki umaku pada megurung gari jaina kana marata rijaiku. Etu da abat tuana naria mo tau to nanggita umaku. Sabana aga aku to naratang gari jaina to nanggita ia. Aku mpumpu no tesaka komi. Isema-sema to nompara saya aku kana mumbarata katubua mabelo sampai rika saya-sayana. Aku ei moroti to mubabai katubua. Totu aku minggaulu nanggoni roti to nyuli mana rikarava baina pada ira pura-pura namate. Tapi da ivetu ante roti to nanaung gari suruga. Isema-sema to manggoni roti itu da amana mamate. Aku ei mo roti to nanaung gari suruga to mbavai katubua itu. Isema-sema manggoni roti itu kana matubu mabelo sampe rikasae-saena. Roti to mbavai katubua itu mo isi koroku tokuvai, ala manusia rara dunia, mamala matubu mabelo sampai rika saya-sayana. Nangepe pantesa Yesus itu, no singgarau mboto mo tau-tau to Yahudi. No sipikutana mo ira sambaa bo sambaa. Ivenu ia mamala mo mabai isi korona, ala rakonita. Pada nanguli mo Yesus kaira. Aku mpumpu uno tesa kakomi. Ane komi da amanggoni isi koroku, pada da amanginu leiku, komi da antoto matugu mabelo. Tapi isema-sema to manggoni isi koroku, pada manginu leiku, ira kana mombarata katu gua mabelo sampai rika saya-sayana pada aku kana mumpakatubu bali ira rika opunu dunia. Sabana isi koroku, itu mau pangkoni tona konona, pada leiku, itu mau panginu tona konona. Isema-sema to manggoni isi koroku, pada manginu leiku, maromo sangganinggani ante aku, pada aku maromo sangganinggani ante ira. Umaku tona tubuna nompakau aku, pada aku na tubung gari kuasana. Ibe tubuh tau to manggoni isi koroku, karena ma tubung gari kuasaku. Aku ei mo roti tona naung gari suruga. Roti ei da eva roti mana, toni koni totu aku minggaulu. Naupa ira nanggoni roti mana itu, nama temo ira. Tapi isema-sema manggoni roti ei, karena matubu mabelo sampai rika saya-sayana. Pura-pura tesa itu ni tesa Yesus, tempo ia numpatuduki tau riara sapong podade ringata Kapernaum. Naupuna ngepe pantesa Yesus itu, na demo to pantuki ia nanguli. Ah, nakajagaga pe patuduki ei, da aria samba amamala mantuki tesa itu. Ninjani Yesus to pantuki ia no kagagutu-gutu ivetu. Jadi nyulina kaira. Najua morara komi mangepe pepatudukiku itu. Ivenu mo ane komi manggita aku, ananu manusia mioren panjili, pakari peto aku pamulana, no sanagasa nu alatala moto mumbabai katubua. Kuasa manusia da aria gunana. Tesa-tesa to nyuli kuka komi, itu mo tesa ngarijain no sanagasa nu alatala. Pada tesa-tesa itu to mubawai katubua mabelo. Tapi naupa ipetu, dan aria sanunggarita tongo komi, toda anu para saya. Yesus nanguli ipetu, sabana ninjani na mamimo ngari pamulana, isema-sema toda anu para saya, pada isema vou, to mumpobalu ia kabalina. Pada nyuli Yesus vouumo, itu sampai ni tesa ku kakomi pania, da aria samba amamala marata ricaiku, anedaan ipaloga umaku. Numpa mulang gari eo etu, na dea moto pantuki Yesus numpa lasi ia. Ira mana madota mantuki ia. Nang kita etu, nanguli mo Yesus ka anak guru na sampulu rombaa etu. Ivenu mo, komi vou madota mempalasi aku. Nesono mo isimon Petrus. Pue, rija isi marakalau kami. Aga komi mo tonomba tesa-tesa, to membawai katubua mabelo sampai rika saya-sayana. Pada ni para saya kami mo antempu umpu'u, kami mo to nagasana, to narata anggari jai alatala. Nesono mo Yesus, aku mboto mo to nompelisi kami sampulu rombaa itu. Tapi naupa ivetu, naria samba anggari tatongo kami itu, majadi eva magau nuseta. To nipatuju Yesus, ia mo Yudas anak Simon Iskariot. Sabana naupa Yudas itu samba anggari tatongo ira sampulu rombaa, ia itu mo tomompobalu Yesus kabalina banepia.